보이지 않는 눈처럼 교회에서다 들리지 생각만 하면 세상은 떨어질 수 있어 몸송이 하나가 네 눈물 한 방울 흘리니까 단 한 가지 못하는 것은 넌 내게로 오게 하는 이 잊혀라 한점은 뛰어 이젠 없었으면 좋겠어 Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton kemarin kali ini. Jadi mau minta maaf kalau misalkan banyak pronounce yang masih salah di lagu ini karena memang lagu Korea itu bahasanya susah ya, gak kayak bahasa-bahasa lain, dia spesial. Dan aku juga mau ngasih tahu jangan lupa dengerin album Cerita Hari India di semua digital platform, di Apple Music, di Joox, di Spotify, di Deezer juga udah ada. Dan kalian juga sudah bisa beli CD-nya di KFC Store dimanapun itu. Dan Jangan lupa ikutan kuisnya 3 second. Kalian bisa cek postingan @its3second. Dan nanti bakalan ada hadiah senilai 1,5 juta dan goodie bag buat 3 orang yang beruntung. Jadi jangan lupa dicek Instagramnya @its3second, di follow dan ikutin kuisnya. Terima kasih.